Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran fikih dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar. Bab selanjutnya yang akan kita bahas adalah Thaminan Kitabul Mawarith Wal Wasoya Wal Itqi. Kitab atau bab atau bahasan tentang warisan, wasiat dan pemerdekaan budak. Demikian judul babnya, namun urutan yang disampaikan tidak sebagaimana judul. Namun realitanya wasiat, kemudian itaq, kemudian mawarith. Judulnya sama kan? Mawaris, wasoya, kemudian al-itqu. Realitanya al-wasoya, wasiat, al-itq, pemerdekaan budak, baru kemudian mawarif. Kemudian tasarufatul marid, tindakan atau transaksi yang dilakukan oleh orang yang sakit. Qala al-musannifuna hafizahumullahu ta'ala, al-babul awal tasarufatul marid. Al-insan, seorang manusia, jika dia dalam keadaan sehat, mu'afan sehat, maka dia boleh melakukan transaksi berkaitan dengan hartanya bikuli huriyatin, dengan seluruh kemerdekaan. Bebas, 100% bebas. Mana yang mau dia jual, mana yang mau dia sewakan, dan seterusnya. Tentu kebebasannya adalah dalam batasan yang diatur oleh syariat. Tentu dia tidak boleh jual, dia tidak boleh menjual hartanya, baik tanah atau yang lain, dengan cara penjualan yang dilarang oleh syariat. Dan untuk menjual dan untuk membeli, al-insan di sini, manusia di sini, bebas sebebas-bebasnya, dan dia tidak memiliki kewajiban untuk rembukan dengan anak-anaknya. Beda dengan budaya Jawa yang kalau anak-anaknya dah gede kemudian mau jual tanah harus tanya-tanya, ini setuju enggak saya mau jual. Ini satu hal yang tidak benar. Ini ketika bapak itu sehat, ya suka-suka bapak, dia mau jual tanah ini untuk pergi haji, atau dia mau jual sawah yang sana untuk kepentingan apa yang dianggap maslahat. Itu anak cuma bisa ngasih usulan, namun tidak menentukan. Ini sebagian orang karena dia minta pertimbangan anak dan itu menentukan, akhirnya yang rencananya mau dijual enggak jadi dijual. Kemudian sehingga padahal rencananya si bapak ini mau daftar haji dengan jual tanah, akhirnya enggak jadi. Gara-gara anak enggak boleh. Mau bapak mau wakaf, mau ini mau jual, ya terserah. Sebagiannya ini mau diwakafkan ke satu pesantren, anaknya ada satu yang enggak setuju. Akhirnya enggak jadi. Ini satu hal yang tidak benar. Kalau dalam aturan Islam di sini dikatakan ketika seorang bapak yang punya tanah, punya harta ini masih sehat, maka dia ya tasarraf fi malihi, dia punya hak untuk ngatur-ngatur, untuk melakukan transaksi berkaitan dengan hartanya bikulli hurriyatin, dengan seluruh kemerdekaan, 100% bebas. Kemudian yang kedua, kondisi yang kedua, jika dia dalam keadaan sakit, maka sakit ada dua kemungkinan. Falayakhlu, maka tidak lepas dari dua kemungkinan. Pertama adalah sakitnya adalah ayakuna ghaira mukhawifin, sakit yang tidak menakutkan, mengkhawatirkan. Dalam pengertian tidaklah dikhawatirkan beliau itu akan meninggal disebabkan sakit tadi, semacam sakit gigi. Ya, umumnya sakit gigi ya tidak sampai mati ya. Paling-paling yang mati ya giginya saja kan harus dicabut ya. Orangnya ya wajarnya ya tidak. Atau kemudian ada jarinya yang terluka atau sudah pusing, atau alamil jismi dan rasa sakit di badan yang tidak tu'athir, tidak mempengaruhi kesehatan. Wayumkin dan sangat mungkin untuk sembuh dan sembuh. Maka orang yang sakit dalam kondisi semacam ini, tasarufnya, transaksi yang dia lakukan itu laziman, transaksi yang bersifat sah dan mengikat, sebagaimana transaksi yang dilakukan oleh orang yang sehat. Maka sah seandainya dia atiyah, memberikan pemberian atau melakukan transaksi hibah, dia berikan sebagian hartanya kepada pihak-pihak tertentu, maka itu sah. Dari semua hartanya. Wa in tatawara, meskipun nanti pada akhirnya sakitnya itu berkembang pada sakit yang mengkhawatirkan dan mati karenanya, maka yang jadi tolak ukur adalah keadaan beliau saat memberikan pemberian dan hibah. Ya, pada wahua dan beliau dalam keadaan ini, yang pada keadaan sakit gigi tadi, kita nyatakan fil hukmi sahih, teranggap seperti orang yang sehat. Namun setelah memberikan hibah atau wakaf, setelah itu sakitnya tambah, semula sakit gigi, kemudian sakit apa, kemudian akhirnya mati. Nah, maka yang jadi tolak ukur adalah keadaan saat memberikan hibah atau melakukan akad wakaf. Kalau dia dalam keadaan sakit yang ringan, sakit yang tidak mematikan, ya, maka transaksinya sah karena dia fi hukmi sahih. Dia bukan sahih, bukan orang sehat, namun fi hukmi sahih, teranggap sehat. Hukmi di sini ya, terhukumi sehat. Kalau mau menggunakan kosakata hukum, terhukumi sehat. Terjemah lebih bebasnya, teranggap sehat meskipun realitanya sakit. Karena cuma sakit gigi, ya, maka teranggap seperti tidak sakit. Kemudian kondisi yang kedua tentang kondisi yang kedua untuk sakit, adapun jika penyakitnya adalah penyakit yang mukhawif, mengkhawatirkan, menakutkan, artinya yutawakok, diprediksikan minhu dari penyakit tersebut al-mautu, mati, ada prediksi mati. Semacam ya, penyakit-penyakit yang jelek dan yang sulit untuk diobati. Fa'inna tabaru'atihi, maka kalau dia sakitnya sakit yang mengkhawatirkan, dan saat sakit demikian dia tabaru, memberikan donasi, melakukan transaksi tabaru. Tabaru itu transaksi sepihak, misalnya hibah, wakaf, hadiah. Fa fi hadhil hal, maka dalam kondisi ini sah, namun sahnya dari sepertiga total harta, tidak dari keseluruhan harta. Artinya nanti ketika transaksi tersebut atau akad tadi mau dilaksanakan, dilihat ini lebih dari sepertiga total harta ataukah tidak. Kalau kurang dari sepertiga tidak apa-apa, pas sepertiga juga tidak apa-apa. Nah, lebih dari sepertiga, maka ini nanti kembali kepada kesepakatan ahli waris. Fa in kanat, maka jika pemberian-pemberian tersebut dalam batas sepertiga, famadun, dan kurang dari sepertiga, maka sah. Namun jika lebih dari sepertiga, maka tidaklah sah kecuali setelah mendapatkan izin atau boleh dari semua ahli waris ba'dal mauti, setelah matinya si bapak. Setelah semua ahli waris membolehkan laha transaksi tabaruat atau donasi atau hibah atau wakaf tersebut. Menimbang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriatkan oleh Ibnu Majah, wa hadisun hasanun, derajatnya hasan, innallaha tasaddaqa alaikum, sesungguhnya Allah bersedekah kepada kalian, ingda wafatikum, ketika kalian hendak meninggal dunia, bithuluthi amwalikum, Allah bolehkan kalian ya, beramal dengan sepertiga total harta kalian, ziyadatan fi a'malikum, untuk menambahi amal dan bekal kalian untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka hadis ini dalil dianjurkan, bukan hanya boleh, dianjurkan jika orang itu sakit dengan sakit yang mengkhawatirkan dan dia adalah sahibul mal, dia adalah orang yang punya harta yang banyak, dianjurkan untuk menambah tambahan bekal dan amal dengan berinfak, dengan wakaf, dengan bersedekah, dengan menggunakan sepertiga dari total hartanya. Maka melakukan transaksi tabarruk ya, dalam rangka untuk menambah amal untuk orang yang kaya raya, berdasarkan hadis ini hukumnya bukan hanya boleh namun dianjurkan. Di sini dikatakan hadis di atas dalil, dan hadis-hadis yang semakna dengannya dalil bolehnya tasarruf lil marid, orang yang sakit, yang sakitnya ini sakit yang mengantarkan kepada kematian, boleh melakukan transaksi namun fi thuluthil mal, dalam batas sepertiga total harta. Karena jika pemberiannya itu diambil dari pokok harta, maka ini menyusahkan orang ahli waris. Farudat, maka transaksi yang dia lakukan dikembalikan ke angka sepertiga kal wasiat, statusnya seperti wasiat. Kemudian wa amma idza kana al maradu, namun jika sakitnya adalah sakit yang menaun namun tidak mengkhawatirkan. Orang dalam kondisi sakit tersebut bisa bertahun-tahun lamanya, namun bukanlah sakit yang mengkhawatirkan, sehingga dia tidak la yalzamhu al firash, dia tidak kemudian bed rest karenanya, namun dia tetap aktivitas seperti biasa. Kenapa? Contohnya marti sukar, sakit gula, diabetes mellitus, ya tetap bisa ya, sepak bola, tetap bisa jalan-jalan. Dia tidak yalzamuhul firas, tidak bed rest, ya, tidak harus terus-menerus berada di tempat tidur. Dan selain itu, maka dalam kondisi ini sah tusbihu tabaru'atuhu, maka tabaru'nya, transaksi-transaksi sosialnya itu bin jami'i malihi, dari semua hartanya, sebagaimana transaksi sosialnya orang yang sehat. Karena tidaklah dikhawatirkan darinya segeranya mati, karena tidak dikhawatirkan beliau ini segera mati. Orang punya penyakit diabetes boleh jadi sampai bertahun-tahun ya, dia terserang pada umur sekian, nanti masih 10 tahun lagi masih, bahkan lebih dari itu. maka statusnya ke syekhil kabir sebagaimana orang tua yang renta. Ya, gimana orang tua renta kemudian melakukan transaksi sosial, ya, sah, dan itu tidak terhitung dari, tidak dilihat, tidak terhitung hanya dari sepertiga total hartanya. Ya, tidak dihitung dari hanya sepertiga total harta, namun diambil dari keseluruhan harta. Wa amma idza alzamahu alfiras, adapun sakit menaun yang harus bed rest. Sakit menaun yang tidak bisa dia beranjak dari tempat tidur, dia harus selalu berada di tempat tidur karena sakitnya, maka transaksi sosialnya demikian juga wasiatnya tidaklah sah kecuali dalam batas sepertiga. Dan itu diberikan kepada selain ahli waris, karena dia dalam kondisi sakit yang menyebabkan dia mulazimun li firasyihi, dia harus selalu menemani tempat tidurnya alias berada di tempat tidurnya, maka dikhawatirkan kapan sewaktu-waktu beliau ini meninggal dunia. Sehingga oleh karena itu tasarrufnya, transaksinya, tabaruknya, transaksi sosialnya tidaklah teranggap dalam kondisi ini kecuali dengan status dan anggapan sebagaimana orang yang sakit, yang sakitnya itu mengantarkan pada kematian. Maka untuk sakit menaun, sakit yang bisa bertahan selama bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun, maka dirinci menjadi dua rincian. Ya, ada sakit menaun yang tanpa bed rest, namun bisa aktivitas seperti biasa, maka ini sama dengan maka transaksinya sah. Dia semisal orang yang sehat, atau tadi dikatakan dia semisal orang yang tua, yang tua renta namun masih sehat, sudah 80 tahun namun masih seger, maka dia sah seandainya berinfak, bersedekah, wakaf, mewakafkan hartanya. Namun ada dan sakit yang menaun yang bed rest, yang harus selalu berada di tempat tidur, maka dia terhukumi sebagaimana orang yang sakit yang dikhawatirkan segera meninggal karena sakitnya. Kemudian berikutnya dan selanjutnya adalah masalah wasiat, maknanya dan dalil disyariatkannya. Wasiat maknanya, pengertiannya adalah al-ahdu ilal ghair, perjanjian dengan orang lain atau perintah kepada orang lain, pesan-pesan kepada orang lain. Sedangkan secara syariat makna wasiat adalah hibatul insan, hibah yang diberikan oleh seseorang ghairahu kepada orang lain. Yang dihibahkan boleh jadi ainan benda, mungkin mobilnya, mungkin tanahnya, mungkin rumahnya, audainan atau piutang, atau piutang, dia punya piutang pada orang lain, nah piutangnya itu dia berikan kepada seseorang. Atau yang dia hibahkan adalah manfaatan, adalah manfaat dari benda, kegunaan dari benda tersebut. Ala ayamlika al-musolahu, sehingga orang yang diberi wasiat itu memiliki hibah tersebut, memiliki apa yang dihibahkan, namun kepemilikan itu baru berpindah ba'da mautil musi, setelah si pemberi wasiat itu meninggal dunia. Lain halnya, inilah beda hibah dengan hibah, hadiah dengan wasiat. Bedanya adalah kalau wasiat hak kepemilikan itu baru berpindah setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Selama pemberi wasiat itu belum meninggal dunia, maka hak kepemilikan belum berpindah. Itu wasiat yang betul-betul wasiat. Ini wasiat dalam makna khusus. Kemudian yang kedua, poin selanjutnya disampaikan tentang wasiat dalam makna yang luas. Waqad dan boleh jadi wasiat ini mencakup sesuatu yang lebih luas dari pengertian di atas, yaitu wasiat dalam pengertian al-amru bitasarruf ba'dal mauti, pesan-pesan untuk melakukan hal tertentu ba'dal mauti, setelah beliau meninggal. Kama arafaha ba'duhum bidzalika, dan ini adalah takrif atau definisi yang diberikan oleh sebagian ulama. Sebagian ulama lebih menyukai definisi al-amru bitasarrufi ba'dal maut. Kalau definisi pakai definisi ini, maka cakupannya maknanya luas. Nanti pesan setelah meninggal, tolong enggak usah tahlilan, gitu misalnya. Ketika saya meninggal, tolong yang kalau di masa silam, misalnya ada pesan, tolong yang jadi imam sholat jenazah saya adalah fulan, dan semacam itu. Fatas mulul wasiat, maka mencakup wasiat kepada pasangan tertentu supaya dialah yang memandikan atau mengimami sholat jenazahnya, dan juga mencakup penyerahan sesuatu dari hartanya li jihatin pada sasaran tertentu. Dan ini sama dengan daf'u syai'in min malihi li jihatin, sama dengan wasiat dalam makna sempit. Maka wasiat memiliki dua makna, makna luas dan makna sempit. Wasiat dalam makna luas artinya pesan. Boleh jadi pesan untuk saya punya utang di sana, nanti jangan lupa dibayarkan. Saya punya barang pinjaman ini milik fulan, tolong di nanti setelah saya wafat tolong dikembalikan. Ini wasiat dalam makna luas. Tapi wasiat dalam pembahasan fikih adalah wasiat dalam makna sempit, yaitu hibah, menghibahkan harta kepada orang lain yang kemudian kepemilikannya baru berpindah setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Dalil disyariatkannya wasiat adalah Quran, Sunnah dan Ijma. Dalilnya firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-180, kutiba alaikum idha hadara ahadakumul maut, diwajibkan atas kalian jika salah satu kalian telah datang badannya kematian, yaitu maksudnya tanda-tanda kematian. Kalau mati telah datang, ya sudah enggak bisa wasiat lagi. Bisa berwasiat kalau baru yang datang tanda-tanda kematian. Intaroka khairon, jika dia meninggalkan harta yang banyak. Khairon di sini maknanya malun kathirun, harta yang banyak. Karena khairan di sini nakirah di sini li ta'zim, menghasilkan makna besar. Maka maknanya adalah khairan kabiran, kebaikan yang banyak. Dan yang dimaksud dengan kebaikan di sini adalah al-mal, harta. Maka firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 180 di sini mengisyaratkan pentingnya harta. Karena harta disebut dengan khair, sumber kebaikan, dan realitanya demikian. Harta adalah sumber kebaikan, ladang pahala, tentu untuk orang-orang yang memanfaatkannya dengan jalan yang benar. Maka diwajibkan al-wasiatu untuk berwasiat untuk orang tua dan untuk kerabat bil ma'ruf, dengan besaran yang layak. Hakon alal muttaqin, ini menjadi kewajiban orang-orang yang bertakwa. Dan perlu diketahui bahasanya surat Al-Baqarah ayat 180 ini diperselisihkan ulama tafsir apakah mansukh ataukah tidak. Sebagian ulama menilai atau jumhur mufassirin menilai bahasanya Al-Baqarah ayat 180 ini mansukh dengan ayatul mirats, dengan ayat tentang masalah distribusi waris, karena wasiat di sini untuk orang tua dan kerabat yang mereka ini akan berdasarkan aturan waris setelah mendapatkan jatahnya. Namun tindakan penulis buku Fiqih Muyassar yang berdalil dengannya menunjukkan kalau beliau memilih pendapat yang kedua, yang mengatakan ayat itu tidak mansukh. Tentu tidak boleh berdalil dengan dalil yang mansukh. Dalil yang sudah mansukh, ya meskipun sahih, kalau itu hadis, ya tidak boleh pakai dalil. Dan beliau berdalil dengannya, maka ini mengisyaratkan. Mengisyaratkan bahasanya yang dipilih adalah pendapat yang kedua yang mengatakan ayat ini tidak mansukh. Lalu bagaimanakah dengan ayat waris? Padahal ini orang tua, ada wasiat untuk orang tua, ini untuk kerabat, dan kerabat itu ada dua macam, ada ahli waris dan ada yang tidak, ada yang dapat warisan dan ada yang tidak. Maka menurut ulama yang mengatakan ini tidak mansukh, ayat ini berlaku untuk yang tidak dapat warisan. Yang dapat, tidak dapat warisan. Boleh jadi orang tua yang tidak dapat warisan, semacam beda agama. Anaknya muslim, bapaknya non muslim. Maka ini bisa nulis wasiat harta untuk orang tuanya. Atau kerabat. Kerabat, ada kerabat ahli waris, kerabat yang bukan ahli waris. Yang nanti ahli waris, ada yang ahli waris yang dapat warisan, dan ada ahli waris yang tidak dapat warisan karena tertutup. Ini karena tertutup. Maka ini berlaku untuk kerabat yang bukan ahli waris dan kerabat yang ahli waris yang tidak dapat warisan. Maka misalnya saudara, orang yang mau meninggal ini punya saudara yang miskin. Namun saudara ini tidak akan dapat warisan karena bapaknya mayit masih hidup, atau karena si mayit punya anak laki-laki, maka saudaranya tidak akan dapat warisan. Maka kemudian dia nulis wasiat, tolong saudara saya yang miskin itu kasih uang dari tabungan saya sekian puluh juta sebagai sedekah saya untuk dia, dan mudah-mudahan dia bisa manfaatkan untuk modal kerja atau yang semacam itu. Maka ayat ini masih berlaku menurut pendapat yang paling kuat, dan ini berlaku untuk pihak-pihak yang tidak dapat warisan. Dan ini pendapat yang dirojikan oleh Syaikh Abdurrahman As-Sa'di di tafsirnya Taisir Karimi Rahman fi Tafsir Kalamil Manan. Demikian juga pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimin di tafsir surat Al-Baqarah. Serta ya, ini yang dipilih oleh penulis kitab, para penulis kitab Fiqih Muyassar, karena beliau berdalil dengannya di bab wasiat untuk mengisyaratkan bahasanya ayat wasiat ini masih berlaku. Dan karena hadis yang diatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidaklah pantas seorang muslim melalui dua malam dan dia punya sesuatu yang ingin dia wasiatkan kecuali wasiatnya itu telah tertulis inda ra'si, di dekat kepalanya. Ya, maka hadis ini dalil dianjurkan agar wasiat itu tertulis. Ya, kemudian ing daraksihi, di dekat kepalanya, ini mengisyaratkan penjagaan. Artinya terjaga dengan baik, sehingga aman, enggak diubah-ubah oleh orang yang tidak punya berhak, aman pokoknya. Hingga roksihi, tersimpan dengan baik, terdokumen dengan baik, tidak kemudian hilang, namun tersimpan dengan baik, terdokumentasi dengan baik. Dan para ulama sepakat bolehnya wasiat dalam pengertian yang khusus. Nah, apa beda pembahasan ini dengan pembahasan sebelumnya? Kalau pembahasan sebelumnya kita bicara tentang masalah tabarruk. Ini masih sakit, kemudian bersedekah, infak, wakaf. Ya, itu pembahasan yang lewat. Maka jika dalam kondisi sakit maka dilihat, kalau sakitnya sakit biasa maka sah, kalau sakitnya sakit yang mengkhawatirkan maka sah, namun dalam batas sepertiga, kecuali nanti setelah wafat kok diizinkan oleh ahli waris. Maka kalau pembahasan yang lewat itu pembahasan tentang masalah hibah, wakaf, infak, sedekah. Yang ini kepemilikannya berpindah saat beliaunya masih hidup. Sedangkan wasiat ini nanti kepemilikan berpindah setelah beliaunya meninggal dunia. Kemudian ketentuan berkaitan dengan masalah wasiat. Berkaitan dengan wasiat terdapat sejumlah ketentuan sebagai berikut. Yajib alal muslim, wajib bagi seorang muslim untuk mencatat malahu wa ma'alaihi. Apa yang menjadi malahu, apa yang menjadi haknya, wa ma'alaihi minal hukuk, dan hal-hal yang menjadi kewajibannya. Fi wasiatin, dalam satu wasiat, dia jelaskan dalam wasiat tersebut hal-hal di atas. Dasarkan hadis Ibnu Umar yang lewat. Maka wasiat itu bisa, namun ini wasiat dalam makna luas. Wasiat dalam makna luas. Tadi wasiat ada makna luas dan ada makna sempit. Kalau makna luas cuma pesan-pesan, pesan-pesan tentang apa yang perlu dilakukan oleh orang yang hidup setelah dia meninggal dunia, berkaitan dengan dirinya atau hartanya atau yang atau anaknya atau lainnya. Jadi kalau wasiat dalam makna sempit itu hibah. Hibah namun baru berpindah kepemilikannya setelah beliau meninggal dunia. Maka poin ini berkaitan dengan masalah wasiat dalam makna yang luas. Maka wasiat berkaitan dengan makna yang luas, maka nanti ada wasiat yang hukumnya wajib dan ada wasiat yang hukumnya mustahab. Wasiat yang hukumnya wajib itu wasiat berkaitan dengan kewajiban-kewajiban. Dia punya utang, saya punya utang sekian pada fulan, saya punya atau barang pinjaman ini, itu mobil pinjaman meskipun dipakai bertahun-tahun karena akadnya itu bukan pemberian, ini tolong dipulangkan ini milik si fulan. Nah, wasiat semacam ini hukumnya wajib. Atau di sini juga dikatakan termasuk yang wajib malahu. Boleh jadi malahu ini contohnya piutang. Sehingga ahli waris tahu haknya. Oh, ini saya punya piutang, saya pernah ngutangi fulan sekian belum lunas. Bukti angsurannya ada di lemari sebelah sini, ya. Ini saya punya piutang sebelah sana, sehingga hak tadi tidak hilang. Sedangkan ada wasiat yang hukumnya sunnah, hukumnya dianjurkan, itu sama dengan wasiat bimakna al-khas, wasiat dalam makna sempit. Maka wasiat dalam makna sempit hibah yang baru berpindah kepemilikannya setelah beliau wafat, ini hukumnya mustahab. Namun kalau itu malah huwa ma'alaihi, berkaitan dengan hak dan kewajiban, ini wasiat yang hukumnya wajib. Kalau wasiat yang hukumnya mustahab, ada di poin yang kedua. Tustahabul wasiatu bisyai'in minal mal, dianjurkan berwasiat dengan sebagian harta yusrab yang disalurkan fiturkul khair turukil bir, dalam jalan-jalan kebaikan dan kebaikan wal ihsan, dan berbuat baik kepada orang lain, supaya pahalanya itu sampai kepadanya meskipun dia telah meninggal dunia. Berdasarkan hadis dari sahabat Abu Darda radhiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang telah kita baca hadisnya di pembahasan sebelumnya, si Allah bersedekah kepada kalian dengan sepertiga harta kalian saat kalian hendak meninggal dunia sebagai tambahan untuk amal kebajikan kalian. Allah jadikan hal tersebut bagi kalian untuk tambahan bekal amal soleh bagi kalian. Kemudian diperbolehkan wasiat, dan ini wasiat mustahab, diperbolehkan wasiat bithulus, dengan sepertiga total harta atau kurang dari sepertiga. Dalil bolehnya sepertiga hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ketika dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi maradhi mautihi, di sakit yang mengkhawatirkan, yang dikhawatirkan mengantarkan kepada kematian, meskipun nanti ternyata beliau tidak jadi mati karenanya. Ketika beliau tanya, ini sakitnya sakit parah. Sakitnya sakit parah, dan beliau tidak punya anak kecuali cuma satu perempuan. Satu, dan itu pun perempuan. Dan ketika itu sakitnya sakit parah, dan ini adalah saat Fathul Mekah. Saat Fathul Mekah. Kemudian beliau khawatir meninggal dunia karenanya, maka beliau tanya-tanya tentang masalah ini, tentang masalah wasiat, meskipun ternyata beliau tidak jadi mati karena sakit tersebut. Beliau pulang ke Madinah dan masih ikut perang ini dan itu dan seterusnya. Sehingga maradhi mautihi, mautihi di sini tidak kemudian mengantarkan beliau kepada mati, karena enggak jadi mati karena sakit sakit ini. Kalau orang enggak tahu hadisnya secara utuh, maka boleh jadi dikira maradhi mautihi terus betulan beliau mati karenanya, padahal tidak. Ini hadisnya ada di Riyadhus Shalihin di bab di bab niat. Hadisnya ada di Riyadhus Shalihin, hadis panjangnya ada di Riyadhus Shalihin di bab niat. Maka beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bolehkah aku bersedekah dengan 2/3 hartaku?" Maka Nabi katakan, "La, tidak boleh." Bisyatar, kalau setengah, Nabi katakan tidak boleh. Wa bitsuluts, gimana kalau sepertiga? Maka Nabi mengatakan, "Atsuluts wa tsulutsu katsirun." Sepertiga dan sepertiga itu sudah tergolong banyak. Maka Nabi katakan sepertiga itu banyak, dan ini kalimat yang mengisyaratkan untuk lebih baik jangan sepertiga, karena sepertiga itu banyak. Dan kata-kata sepertiga itu banyak itu nanti dipakai oleh para fuqaha untuk di bab-bab yang lain. Ini kata-kata sepertiga itu banyak itu dipakai oleh ahli fikih di bab-bab yang lain. Ini jadi kaidah. Wasulutsu katsirun. Sepertiga itu banyak itu jadi kaidah. Semacam dipakai oleh Malikiyah berkaitan dengan masalah ghoban dalam bab jual beli. Dalam bab jual beli, maka boleh ada hak untuk membatalkan transaksi karena terlalu mahal. Pembeli kok beli barang ternyata terlalu mahal, di atas, terlalu mahal dari harga pasaran, harga standar. Maka para fuqaha mengatakan yang boleh untuk membatalkan transaksi, malah karena rubannya ruban yang fahish. Di atas lebih dari harga pasaran itu keterlaluan. Namun kalau tidak keterlaluan, tidak boleh membatalkan transaksi. Loh, berapa telah ukur keterlaluan? Maka Malikiyah mengatakan telah ukur keterlaluannya sepertiga. Alasannya atsulus wa tsulutsu katsir. Nah, sepertiga dan sepertiga itu banyak. Oh, itu berarti sudah keterlaluan. Maka ada harga yang ada barang yang harganya 100.000, harga pasaran 100.000. Maka karena kesatu dan lain hal, ada seorang itu membelinya, misalnya belinya 150.000. Setelah sampai di rumah, tahu, ini harusnya cuma 100.000, ini saya beli 150.000. Berarti rubannya berapa persen? 50%. 50%. Ini lebih dari sepertiga, setengah. Maka dalam fikih Islam, ya, pembeli tadi boleh balik dan boleh membatalkan transaksi. Saya pulang dan saya tahu ini tempat ternyata 100.000, namun Anda jual sama saya 150.000, saya enggak terima ini. Ini barang ini saya, pulangkan, mana duit saya. Tolak ukurnya banyak, keterlaluannya sepertiga. Dalilnya ini ats-tsuluts wa tsuluts katsir. Maka kalimat ini itu secara umum jadi kaidah dipakai oleh para fuqaha ahli fikih di bab-bab yang lain. Wa amma istibabu, adapun dianjurkan kurang dari sepertiga, maka berdasarkan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan seandainya manusia mau mengurangi dari angka sepertiga menjadi angka seperempat, maka itulah lebih baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ats-tsuluts wa tsulutsu katsirun, sepertiga dan sepertiga itu jumlah yang besar, jumlah yang banyak. Maka Ibn Abbas menganjurkan orang agar berwasiat dengan seperempat total harta. Dan sebagian fuqaha, sebagian al-fiqih menganjurkan yang disarankan adalah seperlima dari total harta. Mengingat itulah wasiatnya Abu Bakar. Ya, Abu Bakar berwasiat dengan seperlima total warisannya. Kemudian wasiat itu tidak sah manakala biaktar lebih dari sepertiga, sepertiga apa yang dimiliki bagi orang yang punya ahli waris. Berdasarkan hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas yang lewat. Tentu kecuali jika ahli waris membolehkannya. Maka jika dia berwasiat dengan sepertiga atau dengan dua pertiga total hartanya dan ahli waris menyetujuinya dan menyepakatinya, maka tidak mengapa. Adapun jika dia tidak punya ahli waris, hidup sebatang kara namun kaya raya namun sebatang kara, tidak punya siapa-siapa, tidak ada ahli warisnya, saudara tidak punya, keponakan tidak ada, sepupu tidak ada, fa tasihu bil mali kullihi, maka sah dan boleh berwasiat dengan seluruh harta. Maka sebelum meninggal ya wasiatkan seluruh hartanya, ini untuk siapa, ini untuk siapa, ini untuk siapa, ini untuk panti asuhan, ini untuk pesantren, ini untuk yayasan sosial, ini untuk person yang miskin, boleh. Yang tidak boleh itu manakala punya ahli waris. Sebagaimana kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau ini punya ahli waris ketika itu, seorang anak perempuan. Kemudian tidaklah sah wasiat untuk satupun dari ahli waris, yaitu ahli waris yang dapat warisan. Adapun jika dia ahli waris namun dia tidak dapat warisan karena tertutup, maka tadi telah kita bahas di pembahasan ayat, boleh mendapatkan wasiat. Karena hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu." Sehingga Allah telah memberikan semua orang yang punya hak-haknya masing-masing dengan ayat warisan. Fala wasiyata li warisin, maka tidak ada wasiat harta, wasiat hibah harta untuk orang yang mendapatkan warisan. Kemudian tahrumul wasiyatu bi amrin fihi ma'siyatun. Ya, haram hukumnya wasiat berisi perintah, perintahnya mengandung maksiat. Karena wasiat ini disyariatkan untuk menambah hasanatil musi, pahalanya orang yang berwasiat, sebagaimana dalam hadis Abu Darda yang lewat. Maka kalau dia berwasiat ini 5 juta untuk membantu pembangunan kafe, kafe dugem sebelah sana, itu tentu enggak boleh. Wasiat yang haram dan tidak boleh dilaksanakan, karena itu tidak akan nambah hasanat dan malah menambah sayiat. Itu tidak jadi pahala jariah namun menjadi dosa jariah. Padahal maksud disyariatkannya wasiat untuk tambahan hasanat, tambahan kebajikan. Kemudian anak daina, bahasanya utang, dan berbagai macam kewajiban agama semacam zakat dan biaya haji, kalau hal ini nanti artinya biaya badal haji, dan berbagai macam kafarah, itu lebih didahulukan daripada pelaksanaan wasiat. Mengingat firman Allah Ta'ala, min ba'di wasiyati yusa biha audain, min ba'di wasiyatin, setelah wasiat yang diwasiatkan, audainin atau utang. Kalau ayatnya mengatakan, menyebut wasiat dulu baru utang, namun ahli fikih sepakat utang dulu baru wasiat. Waqala Ali radhiyallahu anhu, dan Ali radhiyallahu anhu mengatakan, qadan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan utang dulu diselesaikan, qoblal wasiyati, baru setelah itu wasiat. Ya, kalau redaksi ayat menyebutkan wasiat dulu baru utang, namun ulama ahli fikih seluruhnya sepakat bahwasannya dalam pelaksanaannya yang didahulukan adalah pembayaran utang terlebih dahulu baru wasiat, sebagaimana ditegaskan dan telah ditegaskan oleh Ali bin Abi Thalib, bahwasanya itu adalah putusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ahli tafsir menjelaskan hikmah kenapa bunyi ayatnya wasiat dulu baru kemudian utang, karena utang itu berkaitan dengan hak orang, maka perhatiannya lebih, perhatian orang lebih karena ada yang nagih. Masih ahli waris akan perhatian karena ada orang nagih bahwa surat ini utang piutang saya dengan bapakmu belum lunas, maka perhatiannya secara wajar, tidak perlu diperintahkan. Ahli waris telah perhatian. Yang jadi problem wasiat, enggak ada yang nagih masalahnya. Enggak ada yang nagih ketika wasiat harta ini untuk panti asuhan, ini untuk kegiatan sosial, enggak ada yang nagih. Panti asuhannya enggak nagih, bapak Anda enggak, kan? Secara umum enggak ada yang nagih. Oleh karena itu didahulukan supaya ahli waris itu perhatian. Maka didahulukannya penyebutan itu untuk membangkitkan perhatian. Kemudian disyaratkan bagi al-musi pemberi wasiat adalah dia adalah orang yang jais tasarruf, boleh melakukan transaksi dalam hartanya. Artinya dia berakal, balik, merdeka dan tidak dipaksa. Dan haram hukumnya berwasiat dijihati maksiatin, untuk sasaran maksiat. Semacam berwasiat untuk pembangunan tempat ibadah orang kafir, atau untuk membeli alat musik atau yang lainnya, dan wasiat dalam hal ini batal, adanya sama dengan tidak adanya. Dan wasiat harta itu dianjurkan bagi orang yang punya harta yang banyak, dan ahli warisnya kaya-kaya dan tidak membutuhkan. Itu yang dianjurkan. Adapun yang hartanya pas-pasan, ahli warisnya anak-anaknya miskin-miskin, maka tidak disarankan untuk berwasiat. Mengingat firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi telah kita baca, in taroka khairan, jika dia meninggalkan harta yang banyak. Yang dimaksud dengan al-khair di sini adalah al-malul kathir, harta yang banyak. Ini menunjukkan pentingnya harta dalam Islam karena disebut dengan khair, yang artinya kebaikan yang besar. Karena harta itu pada zatnya itu adalah sumber kebaikan. Dia menjadi sumber maksiat itu bukan karena salah hartanya, namun salah orangnya yang memanfaatkan dan menggunakannya dengan cara yang tidak benar. Waktu kruhu dan makruh hukumnya wasiat bagi orang yang hartanya sedikit dan ahli warisnya miskin. Ya, kalau hartanya sedikit, ahli warisnya miskin, wasiat harta hukumnya makruh. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam masih kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, lanjutan hadis yang lewat, innaka intadar warasataka aghnia, jika engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan ahli warismu alatan dalam keadaan miskin. Ya takaffafuna, yang menjulurkan telapak tangannya, artinya meminta-minta anas kepada orang lain. Maka Nabi katakan, kau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, karena dapat warisan yang banyak, warisan yang mencukupi, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan miskin sampai minta-minta, ngemis-ngemis pada banyak orang. Dan di sini terdapat kutipan, dan banyak sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia tanpa berwasiat. Kemudian haram hukumnya wasiat jika maksud pemberi wasiat adalah merugikan ahli waris. Maka dilarang untuk berwasiat, dia habiskan jatah wasiat sepertiga, tujuannya dia tidak ingin ahli warisnya itu dapat warisan dalam jumlah yang besar. Maksud hatinya demikian. Jika maksudnya demikian, maka ini terlarang, haram. Ini adalah wasiat yang haram. Wasiat yang dianjurkan tujuannya ini untuk cari ganjaran, memperbanyak pahala, bukan untuk merugikan ahli waris. Mengingat firman Allah Ta'ala, ghairu mudharrin, tanpa membahayakan, yaitu membahayakan ahli waris. Kemudian la yasihu qabulul wasiyati walam milkuhat, yang tidaklah sah penerimaan wasiat dan kepemilikan atas harta yang diwasiatkan kecuali setelah matinya pemberi wasiat. Karena hal tersebut, matinya pemberi wasiat, itulah waktu melekatnya hak, hak bagi orang yang diberi wasiat. Ini berlaku jika wasiatnya untuk person tertentu. Adapun jika wasiatnya, wasiat hartanya tidak ditujukan untuk person tertentu, semacam ya dia katakan dia wasiatkan, ini ada tabungan saya, ambilkan 20 juta bagikan untuk fakir miskin. Ini berarti tidak person tertentu. Namun ambilkan dari harta saya 5 juta berikan kepada miskin fulan. Maka ini person tertentu. Maka jika adapun jika wasiatnya itu tidak ditujukan kepada person tertentu, semacam sekedar fakir miskin atau para thalabatul ilmi, para penuntut ilmu, atau untuk masjid, masjid-masjid, wadarul aitam, dan panti-panti asuhan anak yatim, fa inna la tahtaju ila qabulin, maka tidak diperlukan qabul dari penerima wasiat. Watalzam, dan wasiat itu bersifat mengikat, yang harus dilaksanakan bi mujarradil mauti, dengan semata-mata mati, dengan semata-mata matinya pemberi wasiat. Maka wasiat bersifat mengikat dan harus dilaksanakan. Ini jika yang diberi wasiat bukan person tertentu. Namun jika yang diberi wasiat itu adalah person tertentu, maka ini harus ada qabul. Harus ada qabul dari yang diberi wasiat. Kok ternyata dia tidak menerima? Ya sudah, setelah disampaikan kepadanya, ini ada wasiat dari bapak untuk Anda, nilainya sekian. Oh, saya enggak mau menerima. Saya ini enggak miskin. Saya enggak mau dibantu-bantu. Ya sudah, maka karena dia tidak ada kabul dari dia, ya maka harta kembali sebagai harta warisan. Maka kalau untuk person tertentu harus ada kabul dari dia. Dia mau enggak? Mau enggak dikasih ya, duit segitu itu, mau enggak? Maka namun kalau tidak, sasarannya adalah bukan pihak-pihak tertentu, bukan person tertentu, maka itu sah, mengikat, wajib dikeluarkan, wajib disisihkan, dengan semata-mata bapak itu meninggal dunia. Dan kalau untuk person tertentu, maka tidak wajib dipisahkan kecuali setelah ada kabul dari orang yang mau diberi. Kemudian boleh bagi orang yang berwasiat untuk menarik wasiatnya. Dia batalkan semua wasiatnya atau sebagiannya, atau dia kurangi. Walahu naqduha, dan boleh baginya membatalkannya. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, yughayyiru rajulu ma syaa'a min wasiatihi. Seorang itu boleh mengubah-ubah wasiatnya sesuka hatinya. Selama dia belum meninggal dunia, maka bisa diubah-ubah. Salah satu pengubahannya batal sama sekali. Kertas wasiat disoret, habis disobek, enggak jadi. Nah, itu boleh. Atau diubah dengan bentuk dikurangi atau ditambahi. Ini si fulan kemarin dia bilang ya, berikan 3 juta, ini sekarang diganti 5 juta. Yang sana yang banyak udah dikurangi. Atau semuanya dikurangi semua. Atau semua ditambahi semua, yang penting tidak lebih dari sepertiga. Atau ya kalau seandainya lebih dari sepertiga, nanti tergantung ahli waris. Kemudian tashihul wasiatu, wasiat itu sah untuk semua person yang sah seandainya dia memiliki sesuatu. Maka yang boleh diberi wasiat adalah semua orang yang dia punya hak milik, baik dia muslim ataupun kafir. Allah Ta'ala berfirman, illa antaf'alu ila awliya'ikum ma'rufa. Dan jika kalian berbuat baik kepada keluarga kalian, ma'rufa, dengan betul-betul berbuat baik. Maka berarti kalau di sini berdasarkan hal ini, boleh wasiat untuk orang gila. Karena orang gila itu punya hak milik. Cuma dia tidak punya hak belanja. Ya, tidak punya hak untuk menggunakan. Dan dia punya hak milik. Dia punya keluarga yang gila, ya, butuh pengobatan, ya, sering harus dibawa ke pakem dan sebagainya. Nanti sana sebentar, keluar lagi. Nanti kapan balik lagi, dan ini butuh biaya. Maka kemudian dia berwasiat, ya, tolong uang sekian ini untuk ya, saudaraku yang sinting, ya, untuk biaya keperluan, kebutuhannya, kebutuhan ke pakem atau ke Magelang untuk berobat, ya, di rumah sakit jiwa dan sebagainya. Karena pada dasarnya segala kebutuhan orang yang gila ini diambilkan dari harta pribadinya. Kalau orang tuanya, orang tua si gila ini meninggal dunia, tentu dia dapat warisan. Maka dari warisan ini tadi, untuk biaya berobat, biaya makan, dan yang lain. Kalau demikian juga dia dapat wasiat, maka ini jadi harta pribadinya yang dia pakai untuk ya, untuk keperluan makannya, berobatnya, dan yang lainnya. Meskipun orang gila ini tidak boleh pegang harta, namun dia punya harta. Nanti ada orang yang memegang hartanya si orang gila, boleh jadi warisan atau wasiat atau sedekah orang untuknya. Ada keluarganya atau orang yang bukan keluarganya memegang hartanya, kemudian dialah yang mengambilkan, oh ini untuk kebutuhan berobatnya, ini untuk kebutuhan makannya, dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan sedikit di bab selanjutnya, fil itaq wal kitabah wat tadbir, tentang memerdekakan budak, transaksi akad kitabah dan akad tadbir. Pengertian al-itqu dan dalil disyariatkannya, kemudian keutamaannya dan hikmah disyariatkannya. Yang pertama, pengertian al-itqu. Al-itqu ainnya di kasrah, artinya adalah al-huriyah, kemerdekaan, wakhulus, dan bebas. Diambil dari kata-kata dalam bahasa Arab ataqal farasu, artinya idza sabaqa, jika dia menang lomba. Ataqa al-farasu itu artinya kuda itu lah yang juara, yang paling depan. Demikian juga diambil dari kata-kata ataqal farahu, farahu anak burung, maknanya anak burung ini sudah bisa terbang, istaqalla bisa mandiri, dan sudah tidak lagi khalusa dan bebas dari ikatan dengan ibunya. Dia sudah mandiri, ya, boleh jadi sudah bikin sarang sendiri, ya. Sudah tidak lagi terikat dengan keluarganya. Sedangkan secara syariat artinya adalah membebaskan budak dan membebaskannya, memerdekakan budak dan membebaskannya dari perbudakan, dan menghilangkan hak kepemilikan darinya, sehingga tadbit menegaskan adanya kemerdekaan untuknya. Dalil disyariatkannya memerdekakan budak, al-aslu dalil dalam disyariatkannya memerdekakan budak adalah Quran, Sunnah, dan Ijma'. Dalil Al-Quran firman Allah Ta'ala fatahriru raqabah, maka merdekakanlah budak. Berkaitan dengan masalah zihar, Allah katakan maka kafarahnya adalah memerdekakan budak mingka beli ayata masa, sebelum keduanya melakukan hubungan badan. Dalil hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang memerdekakan budak maka Allah akan merdekakan bikuli atwin minha, semua anggota badan si budak tadi itu akan jadi sebab merdekanya anggota badan orang yang memerdekakan. Terbebas minenar dari neraka, sampai-sampai kemaluannya dengan kemaluannya. Maka artinya ini dianjurkan untuk memerdekakan budak yang sempurna. Karena boleh jadi ada budak yang cacat, tangannya cuma satu, tangan kirinya hilang, patah atau hilang. Maka kalau budak tersebut budak sempurna, maka sebab karena dengan sebab tangan kanan si budak, Allah selamatkan tangan kanan, Allah bebaskan tangan kanan si orang yang memerdekakan dari neraka. Dengan sebab tangan kirinya budak, tangan kirinya orang yang memerdekakan. Kaki kanannya dengan kaki kanan, kaki kiri dengan kaki kiri, kepala dengan kepala, sampai-sampai Nabi mengatakan kemaluan dengan kemaluan. Karena budak ini punya kemaluan, maka ini jadi sebab Allah bebaskan kemaluan si orang yang memerdekakan dari api neraka. Nah, kalau budaknya tidak punya kemaluan, nanti beda berarti hukumnya. Dampak hukumnya nanti jadi berbeda. Ini fadilah, keutamaan memerdekakan budak. Dan umat Islam sepakat atas sahnya pemerdekaan budak dan terwujudnya kurbah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tambah dekat dengan Allah gara-gara memerdekakan budak. Kemudian fadluhu, fadilah memerdekakan budak. Memerdekakan budak termasuk amal ibadah yang sangat utama dan ketaatan yang sangat mulia. Lima ja'a, karena terdapat berkaitan dengan keutamaan memerdekakan budak, kita jumpai firman Allah taala, fakku rokobah. Memerdekakan budak itu Allah katakan sebagai di antara amal yang utama di surat Al-Balad. Yang dimaksud dengan fakku rokobah artinya takhlisus syakhs, membebaskan seseorang dari perbudakan. Waqad warada dzalika, dan ayat ini datang fil ma'rad dalam konteks menjelaskan jalan, yang jalan tersebut adalah jalan keselamatan dan jalan kebaikan bagi siapa saja yang menempuhnya. Maka alat dan ingatlah bahasa di antara jalan keselamatan adalah memerdekakan budak. Demikian juga telah lewat hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qabla qalilin, baru saja, tentang keutamaan memerdekakan budak. Dan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, setiap muslim yang memerdekakan budak yang juga muslim, maka itu akan membebaskannya dari api neraka. Dan dalil-dalil tentang keutamaan membebaskan budak katsiratun jiddan, sangatlah banyak. Dan di sini disampaikan, dan memerdekakan budak laki-laki lebih utama daripada budak perempuan. Dan budak yang agla, lebih mahal harganya, wa anfas, dan lebih bernilai menurut pemiliknya, lebih utama daripada yang murah dan yang kurang dicintai. Ya, ketika seorang itu punya beberapa budak, tentu ada yang dicintai dan ada yang kurang dicintai. Ini dicintai karena rajinnya, karena apa-apanya, boleh jadi karena cantiknya atau karena gantengnya. Maka memerdekakan budak semacam ini lebih utama daripada yang biasa-biasa. Hikmah disyariatkannya memerdekakan budak. Memerdekakan budak dalam Islam disyariatkan untuk tujuan-tujuan yang nabilah, yang mulia. Wa hikamin balighah, dan hikmah yang luar biasa. Di antaranya adalah takhlis, menyelamatkan al-adami al-maksum, seorang manusia yang maksum. Maksum ini artinya terjaga darahnya, bukan orang yang halaludam. Karena manusia itu terbagi menjadi dua macam, halaludam dan maksumuddam. Dan yang dimaksud dengan maksum di sini bukan maksum terjaga dari dosa, ya. Jangan salah terjemah, ya. Bukan maksum terjaga dari dosa semacam Nabi yang maksum, namun terjaganya darahnya, bukan manusia yang halaludam. Dan yang dimaksudkan adalah muslim, karena maksumuddam itu ada muslim, ada kafir dhimmi, dan seterusnya. Dan yang dimaksudkan adalah muslim. Dalilnya adalah hadis yang baru saja kita baca, ayyuma mri'in muslimin a'taqa imro'an musliman. Maka budak yang disyariatkan untuk dimerdekakan adalah budak muslim. Dalil yang lain adalah hadis Muawiyah ibn Hakam As-Sulami yang nempeleng budak perempuannya kemudian ditanyai, di manakah Allah, siapakah aku? Oh, setelah diketahui dia muslim, maka barulah Nabi perintahkan untuk dimerdekakan. Dia muslim, dia mukmin, merdekakan. Mafhum mukhalafahnya, jika dia bukan mukmin, jangan dimerdekakan. Maka yang dimaksud dengan maksum di sini adalah muslim. Kita bebaskan dari kesusahan karena perbudakan, sehingga dia bisa memiliki dirinya sendiri, dan dia punya memungkinkan baginya untuk tasarruf, melakukan tindakan berkaitan dengan dirinya dan manfaat dirinya. Manfaat diri itu apa? Manfaat diri maksudnya dia kerjanya. Dia punya keterampilannya. Itu dia bisa dia manfaatkan untuk kerja sehingga punya duit. Maka dia bisa memanfaatkan skill-skill yang dia miliki untuk kepentingan pribadinya sesuai dengan keinginannya dan pilihannya. Ya, kalau budak, maka skillnya itu diatur oleh budak, oleh tuannya. Kamu kerja di sana, hasil kerjanya juga milik tuannya. Dan di antara hikmahnya bahasanya Allah Azza wa Jal menjadikan pemerdekaan budak itu kafarah karena pembunuhan tidak sengaja, hubungan suami istri siang hari bulan Ramadan, karena sumpah, karena dihar. Kemudian rukun berkaitan dengan memerdekakan budak, syarat sirah dan kata-katanya. Maka rukun untuk memerdekakan budak ada tiga. Yang pertama, ada pihak yang memerdekakan, itulah orang yang waqa'a minhul itqu li ghairihi, memerdekakan orang lain. Mu'taq, yang dimerdekakan, dialah person yang dimerdekakan, artinya dialah yang mengalami pemerdekaan. Sirah adalah kata-kata yang dipakai untuk menyatakan merdekanya seorang budak. Syarat, disyaratkan untuk sahnya pemerdekaan budak dan terjadinya sejumlah syarat berikut ini. Yang pertama, al-mu'tiq, orang yang memerdekakan adalah orang yang boleh melakukan transaksi. Artinya dia adalah orang yang balig, berakal, dan dia rasyid. Rasyid kebalikan dari safi. Safi adalah person yang tidak boleh melakukan transaksi karena dia orang yang tidak bisa megang uang, tidak bisa ngatur uang karena dia sangat boros ketika pegang uang. Wal muhtar, dan dia tidak dipaksa. Maka tidak sah memerdekakan budak yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, atau orang yang tidak sempurna maktuh, yang tidak sempurna akalnya. Ya, orang bilang kurang satu strip atau dua strip. Karena dia maktuh, ini statusnya safi. Maktuh ini enggak bisa bertransaksi. Ya, maka statusnya dia safi. Maka enggak boleh melakukan transaksi, termasuk diantaranya adalah memerdekakan budak. Demikian juga tidak sah manakala budak itu dimerdekakan karena dipaksa. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pena dosa dan pahala diangkat dari dihilangkan dari tiga orang, anak kecil sampai baligh, orang gila sampai sadar, orang yang tidur sampai bangun. Tidak sah, demikian juga tidaklah sah memerdekakan budak yang dilakukan oleh orang yang dipaksa, sebagaimana tidaklah sah semua transaksi yang dilakukan oleh orang yang dipaksa. Kaidahnya, semua orang yang dipaksa transaksinya tidak sah, baik dia memberi hadiah, jual beli, ataupun memerdekakan budak. Kemudian syarat yang kedua, hendaknya orang yang memerdekakan budak itu adalah pemilik budak yang mau dimerdekakan. Maka tidak sah memerdekakan jika yang memerdekakan bukanlah pemilik. Nah, memerdekakan budak orang lain padahal dia belum beli. Ya, kalau mau memerdekakan budak orang lain, beli dulu budaknya baru dimerdekakan. Kemudian Allah ya ta'alak bil mu'taq, tidaklah melekat pada orang yang dimerdekakan satu hal, satu kewajiban yang menghalangi dia untuk merdeka. Kadainin au jinayatin, semacam utang atau jinayatin, atau dia melakukan kejahatan. Jinayah itu kejahatan dalam bentuk melukai orang lain atau matahkan anggota badan orang lain. Dia sesama budak, kelahi, dia matahkan budak orang lain, budak milik orang lain. Maka harus diselesaikan terlebih dahulu baru dia boleh merdeka. Kalau dia utang, wallahu a'lam, mungkin di sini utang tanpa sepengetahuan tuannya. Tanpa sepengetahuan tuannya, dia punya utang. Mungkin harus diselesaikan terlebih dahulu jika mau merdeka. Maka tidaklah sah dimerdekakan sampai utang itu dibayar dan diat karena jinayat, karena melukai atau mematahkan, menghilangkan fungsi organ tubuh orang lain, itu telah diatnya, tebusannya telah diserahkan. Kemudian syarat berikutnya adalah tidak boleh tidak memerdekakan itu harus dengan kata-kata yang tegas atau bahasa kiasan sindiran namun yang bisa menggantikan bahasa yang tegas. Maksudnya tidak cukup jika baru niat. Tidak cukup jika baru niat. Maka sama dengan mencerai. Kalau baru niat mencerai, maka belum sah. Sah setelah diucapkan. Boleh jadi dengan kalimat tegas, boleh jadi dengan kalimat tidak tegas. Karena ini adalah tindakan menghilangkan kepemilikan, fala yahsul, maka tidaklah terwujud dengan cuma semata-mata niat. Kemudian siro atau kata-kata untuk memerdekakan budak. Maka kata-katanya itu ada dua macam, boleh jadi kata-kata tegas. Itulah kata-kata yang kalau pakai bahasa Arab menggunakan kata-kata itkun atau tahrir atau pecahannya atau tasribnya. Contohnya, antahurun, kamu merdeka atau kamu dimerdekakan, atikun dimerdekakan, mu'takun dimerdekakan, atau menggunakan fi'il madhi, aku merdekakan dirimu. Namun harus fi'il madhi, nanti kalau fi'ilnya fi'il mudhari, nanti perlu rincian. Kalau aku akan memerdekakan dirimu, itu kan baru janji. Kalau fi'il mudhari-nya itu maksudnya sekarang, baru sah sebagai pemerdekaan. Namun jika fi'il mudhari-nya itu mustakbal, akan aku akan memerdekakanmu kapan-kapan. Iya, nanti kapan-kapan, belum berarti belum merdeka. Atau kemudian kinayah, contohnya adalah pergilah ke tempat yang kamu sukai. Tidak ada jalan bagiku untuk mengatur-ngaturmu lagi. Aku tidak ada kekuasaan bagimu, tidak ada kekuasaan bagiku atas dirimu. Atau dengan mengatakan sana pergi ke arah barat, arib, pergilah sana ke arah barat, atau menjauhlah dariku. Atau di sini gharib bukan dari kata-kata marib, namun dari kata-kata gharib, sana pergi. Atau ibaat anni, menjauhlah dariku. Atau khalaituka, aku melepasmu, dan semacam itu. Dan bahasa-bahasa kiasan di sini, tidaklah pemerdekaan budak itu terwujud, kecuali jika orang yang mengucapkannya berniat dengan kalimat tersebut untuk memerdekakan budaknya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan esok pagi bab memerdekakan budak dan faraid insyaallah. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhu ta'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.